que payo te teruga batalor. Nona dari Ambon datang kawin di kantor. Kawin baik-baik, jangan laki bakalai. Kalau laki bakalai, lari pulang lebih baik. Oleh sio, sio sayangi. La rasa sayang, sayang padane. He balenggang pata tanjung, balenggang lomboe. He marila beta gendong, beta kaweng dengan se. Kaweng bye-bye, jangan laki bakalai. Kalau laki bakalai, lari pulang lebih baik. Sio, sio sayangi. La rasa sayang, sayang barani. Iris, iris. Sayang, sayang badane. La rasa sayang.